Sagodika umba kapatia, hanado sanya navutia, sebule kwa chumba kajazia, ladha asali ananatia. Akitupia anapendeza kama mdoi, nifika mpaka raha kama kachoi. Na madika hayatembezwa halo kigoi, kama kumbuka mpaka raha lichogoro. Kama samaki sangara, hiyo mikogo manyaku kama na wahona, mimacho kodo mbile. Hakini touchy touchy, moyo unadundaga, unadundaga. Hakisema sitaki, hakinu moyo unadundaga, unadundaga. Chukwe, wanyache majanga.